ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana menanggapi syubhat dari pengamat politik? Oh, Masya Allah, sudah pandai antum ya menilai. Bagaimana menanggapi syubhat dari dai pengamat politik yang mengatakan bahwa Nabi Musa alaihi salam adalah kubu oposisi dari Fir'aun? Ya, lalu dia menggambarkan syubhat ini dengan kondisi negeri ini. Ya. Inilah gaya-gaya berpikir yang batil itu tadi. Karena dasarnya kejahilan. Dasarnya kejahilan. Ya. Nabi Musa alaihi salam itu bertentangan dengan Fir'aun. Tetapi tidak ada hubungannya Nabi Musa dengan pemerintahan. Tidak pernah Nabi Musa itu menggugat terkait dengan kepemerintahan Fir'aun. Tapi Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Tidak kafir kepadanya. Ya. Masuk ke dalam Islam, selamat dari neraka. Itulah ajakan Nabi Musa. Itnadaku rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa idhaba ila fir'auna innahu tagha. Fakul, apa namanya? Innahu tagha. Fakul hallaka ila antazakka. Itu seruannya. Hallaka ila antazakka. Inginkah engkau wahai Fir'aun? Ya. Menuju kepada hal yang mensucikanmu. Ya. Itu ajakannya Nabi Musa untuk mensucikan Fir'aun. Bukan mencari, tidak ada urusannya dengan pemerintahan. Ya. Jadi kalau dia bahasakan, misalnya Nabi Musa oposisi, ya, ini dari penafsiran-penafsiran lancang dari sebagian manusia di masa sekarang. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya.